Sapu tangan basagi ampe tapi bari basuhan luko di tangan luko di di ube ai luko di hati luko di hati ramu di tiga puji yang melari puji yang nan bala puji yang nan bala sari ganti dua tiga dua tiga dan cari ai udanan surat udanan surat sari gantinyo ram di dalam.